Dengarkanlah kisah seorang dara, kisah tentang kehidupan cintanya. Ia telah mengikat janji suci dengan pemuda idaman hati. Hari-hari yang bahagia telah tiba, cita-cita kan tercapai jua. Betapa indahnya kehidupan cinta antara kedua.